tolong mengerti, kau tolong pahami. Sapu capek untuk kau, rakas tunjuk saka sembunyi. Karena saya tahu subeda kau pusingkan, sama cantra kau anggap lelau tapi lenyap. Yang kau mau semua tak sudengar, satu roti karena sani saya. Lakukan. Kenapa sekarang kau balik bikin saya tertekan? Saya berusaha jadi apa yang kau inginkan. Saya ubah sikap, kelakuan dan juga perkataan. Jadi tolong jangan begitu macam kau tra mengerti. Saya punya perjuangan macam kau tra tanggapi. Siapa yang memaksa dan siapa yang membenci? Kau penyebab semua dari luka di hati. Kau adalah penyebab luka di hati. Dan saya paksakan lari namun tertati. Saya berjuang karena kau, berusaha karena kau, dan terjatuh karena kau. Karena saya paling sayang kau. Sani subeda tapi sekarang kau yang lain. Sani serius untuk kau terbaramai. Mari datang baru bilang sayang saya. Tra usah marah nanti bikin tong susah. Yang kau mau semua tak sudah ngar. Satu